আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মান ইউদ্লিল ফালা হাদিয়ালাহ। ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya segala puji itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kita memuji kepada-Nya, kita memohon meminta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa taala, dan kita istighfar meminta ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuh ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, hadana Allah wa iyyakum. Sesungguhnya orang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah tersesat, disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Hadirin rahimani wa rahimallah, betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat harta, nikmat tahta, nikmat rezeki, kesehatan. Namun hadirin, ada nikmat yang terbesar, a'zamu min ni'matillah, nikmat yang sangat besar adalah kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala memasuki agama Islam. Ila min a'zamin nikmat, nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, nikmatul Islam. Karena hadirin, agama kita, agama Islam adalah agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, inna ad-din 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai si Allah subhanahu wa ta'ala hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami deena fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang rugi di akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama kita sudah sempurna. Agama kita telah menjalankan, mengajarkan, membimbing umat dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang terpuji. Agama kita dengan akhlak yang terpuji ini sungguh akan dihiasi oleh pemiliknya dengan keindahan, dengan hiasan-hiasan yang sungguh agama Islam itu sangat indah. Walhamdulillah hadirin rahimani wa rahimullah. Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Syariatnya senantiasa relevan sepanjang zaman. Sungguh benar-benar menarik segala sudut kehidupan umat manusia. Allah Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Betapa besarnya perhatian Islam terhadap prinsip tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, dan pembentukan akhlak mulia. Bahkan lima rukun Islam yang merupakan fondasi utama keselamatan seorang sangat berperan dalam tazkiyatun nufus, dalam mensucikan jiwa-jiwa umat manusia dan membentuk akhlak yang ceria. Kalimat syahadat La ilaha illallah menanamkan nilai-nilai penghambaan seorang muslim kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah akan menjauhkan seorang muslim dari sifat sombong, sifat angkuh, dan sifat-sifat yang lainnya, karena dia sadar betul bahwa dirinya adalah seorang hamba. Dirinya adalah seorang hamba yang tidak berdaya dan tidak punya daya dan upaya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syahadat. Adapun salat. Salat sungguh sangat urgent dalam mengantarkan pribadi muslim menjadi insan yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Adapun hadirin, salat maka ia sangat urgen untuk membantu seorang muslim untuk membersihkan dirinya dari tabiat-tabiat buruk, tabiat-tabiat jelek, perangai-perangai jelek, sifat-sifat yang rendah, akhlak-akhlak yang hina. Dengan salat. Qala Allah Ta'ala, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi pikir. Idza massahu syarru jazua. Manusia itu kalau ditimpa kesusahan keluh kesah. Wa idza massahu khairu manwa. Manusia itu kalau mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia sungguh sangat kikir. Illa al-musalli, kecuali orang-orang yang salat. Kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Yaitu orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan salatnya. Dia jalankan dengan penuh khusyuk. Dia jalankan dengan penuh munajah kepada Allah. Dia jalankan dengan penuh ikhlas lillahi azza wa jalla. Dia jalankan, dia kerjakan amalan salat di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah hadirin, salat bisa membentuk, membimbing, mengarahkan kepada seorang muslim menjadi akhlak yang karimah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula zakat, demikian pula puasa, semua juga membentuk pribadi muslim menjadi insan yang berakhlak mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin jelaslah bahwa agama Islam yang mulia ini tidak hanya memperhatikan prinsip keilmuan semata, bahkan akhlak mulia dan amal soleh sebagai aplikasi dari keilmuan tersebut merupakan prinsip agama yang sejak dini telah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada bingkai agama Islam. Masa depan suatu bangsa ditentukan dengan akhlak yang mulia. sehingga pembangunan di berbagai bidang tidak akan banyak berguna manakala mentalitas dan moralitas bangsa tidak dibangun. Dan ini sungguh merupakan tugas berat yang dipikul oleh pemerintah kita, tugas berat yang dipikul oleh para ahli ilmu, para ulama, yang tentunya hadirin ini sangat menuntut langkah tepat dan tepat sebelum sesuatunya itu terlambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita dengar sejenak, marilah kita simak sejenak wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyatim rahmah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarganya, menjalin hubungan silaturahmi ini bukan sekedar sesama semua muslim, bukan semata-mata sama muslim dan juga non muslim. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suruh menjalin silaturahmi dengan sesama muslim dan non muslim karena Allah Subhanahu wa taala tidak melarangnya. Qala Allah taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum fi diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah, Allah tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik dengan non muslim, dan Allah tidak melarang kalian berbuat adil dengan non muslim. Sungguh Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil selama mereka non muslim itu tidak memerangi kalian karena dasar agama, dan selama non muslim mereka tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, maka wajib, maka diperintahkan kita suruh berbuat adil dengan non muslim dan berbuat baik pada mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, an Abi Muhammad Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yadkhulu al-janna qati'. Qala Sufyan fi riwayatihi ya'ni qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. Itu orang yang tidak mau bersilaturahim, memutuskan saudaranya, la yadkhulu al-janna. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna fulana taqumul lail wa tasumul nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'ti jiranaha bi lisanha. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la asra fiha hiya min ahli an-nar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya ada ya jahra, semoga Allah meridainya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, si fulana ini adalah seorang yang biasa mengerjakan sholat malam, selalu berpuasa di setiap harinya, dia banyak beribadah, dia bersedekah. Akan tapi si fulana ini suka menyakiti tetangganya, suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka bagaimana jawab Rasulullah? Si fulana ini seorang ahli ibadah, tapi fulana ini suka mengumbar mulutnya, tidak bisa menahan lisan, tidak menjaga lisannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaira fiha." Tidak ada kebaikan baginya, dia min ahli nar, sungguh dia akan masuk neraka. Hadirin rahimani wa rahimullah, kehinaan Islam demikian terang keagungannya, tidak pernah sirna dan padam hingga akhir zaman. Namun seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu akan menjadi asing dan kembali akan menjadi asing seperti yang pertama. Keindahan itu seolah-olah pudar, tidak lagi dikenal oleh kebanyakan orang, kecuali hanya sedikit orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang mengerti tentang keindahan Islam, dan mengerti tentang keindahan Islam, mengerti tentang akhlakul Islam, baiknya Islam, rahmatnya Islam, sayangnya Islam. Akan tapi di akhir-akhir ini, keindahan, kemuliaan Islam itu seolah-olah pudar. Ironisnya hadirin, di antara sebab-sebab justru itu muncul dari tubuh kaum muslimin. Sebagian firqah, kelompok sempalan dalam Islam yang bersifat ekstrim dalam berdakwah amar makruf nahi mungkar, tidak berlaku hikmah dalam berdakwah, cenderung kepada kekerasan dan perusakan. Bahkan sebagian mereka wadiat bidah, sebagian mereka dari firqah sempalan ini, mereka gampang dan mudah memvonis kekafiran. Ini adalah muncul dari orang-orang yang berpemahaman khawarij. Di sisi lain, ada firqah, ada gerakan sempalan yang meninggalkan penghidupan dunia ini, ditinggalkan kehidupan dunia ini, hingga anak istri terlantar, tidak terurus dengan dalil tawakal. Anehnya mereka berdalil dengan dalil tawakal. Hal ini seperti terjadi dalam firqah-firqah sempalang-sempalang yang dibangun di atas akidah sufi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hadirin, sungguh kalau kita punya akhlak yang baik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, innal mu'mina la yusriku bi husnil khuluqihi darul kata sa'imil qa'im. Sungguh seorang mukmin yang mempunyai akhlak yang mulia akan bisa mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan salat. Barakallahu fikum. Akhlak yang mulia seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Saya menjamin akan memberikan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia itu benar, walaupun dia itu berhak. Wa bi baitin fi wasil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan. Dan Rasulullah akan memberikan jaminan dengan rumah, akan diberikan rumah di tengah-tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun itu sudah gurau. Wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluquh. Dan Rasul akan menjamin akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa membaguskan akhlaknya, akan diberikan Rasulullah jaminan dengan surga di atas surga yang tertinggi, fi a'la al-jannah. Orang-orang yang memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, la yadkhulul jannah al-jawwal wal ja'wari, tidak akan masuk surga orang yang kaku, orang yang kesak keras. Dengan akhlak yang seret ini akan tercabik-cabik perpecahan demi perpecahan kaum muslimin karena kurangnya menjaga lisan dan hawa nafsu. Allahumma inna na'udzubika min muharatil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari amalan-amalan yang mungkar, min muharatil akhlaq, dan amalan yang mungkar dan hawa nafsu yang menyimpang. Yang terakhir hadirin, kami wasiatkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan an Abi Najih al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'idatan wajadat minha al-qunut wa darabat minha al-'uyun fa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun wajih fa awsina fa usikum bi taqwallahi 'azza wa jalla wa sami wa ta'a wa in ta'ammara 'alaykum 'abd al-habashi fa innahu من يعش منكم خسر اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إن نصيحة رسول رسول الله memberikan nasihat dengan suatu nasihat yang sangat pantas. Nasihat itu sangat menggetarkan hati. Nasihat itu menyebabkan para sahabat bercucuran air mata, berlinang, menangis, karena seolah-olah nasihat itu adalah nasihat perpisahan Rasul. Fa'ausina ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, usikum saya wasiatkan kepada kalian bitaqwallah. Pertama adalah wasiat takwa kepada Allah. Semua wasiat takwa ini sangat penting. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan segala urusannya itu gampang mudah. Dan dengan takwa ini kemuliaan kaum muslimin akan teraih kembali. Kaum muslimin terbelakang dan tertinggal bukan karena teknologi. Teknologi itu penting tapi bukan terpenting. Dan ekonomi itu juga penting tapi bukan terpenting. Sungguh kemunduran, rendahnya, hilangnya kewibawaan kaum muslimin disebabkan tidak kembali dan tercuri dirimu. Tidak kembali kepada agama Islam, meninggalkan agama Islam. Inilah kemunduran kaum muslimin. Kemudian nasihat yang kedua, wasmu wa ta'at. Hendaklah kita mendengar dan taat kepada pemerintah. Doakan pemerintah kita. Jangan korek-korek terus kekurangan-kekurangan pemerintah di mimbar-mimbar. Jangan kita suka menyudutkan pemerintah. Kata Rasul, sumber persatuan kaum muslimin dan kemaslahatan dunia, wadinihi wa dunia, tidak akan tercipta kecuali dengan kita taat kepada pemerintah kaum muslimin. Nasihat yang ketiga, maka sungguh barang siapa yang dikasih umur panjang, barang siapa yang hidup nanti sepeninggalku, maka sungguh akan menghadapi perselisihan kaum muslimin, perbedaan pendapat kaum muslimin yang begitu banyak. Bagaimana cara Rasulullah mengembalikan fa'alaikum sunnati, hendaklah kalian kembali ke sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Inilah hadirin nasihat beliau, terjadi ketika kita menghadapi perselisihan umat. Fa'in tanaza'tum bi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau ada suatu perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, bukan kita kembali kepada ustaz, bukan kita kembali kepada fulan, si fulan, tokoh-tokoh tertentu, maka kita kembalikan, kita kaji ulang, kita kaji kembali firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda Allahumma 'ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an jami'i sahaba وعن جميع صحابة إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.